Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab sunnah di hari raya. Pada pertemuan kemarin kita sampai pada poin yang ke-7. Kita lanjutkan poin yang ke-8. Disunahkan keluar menuju solat hari raya dengan berjalan kaki. Sebagaimana di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yakhruju ila al-eid mashiyan wa yarji'u mashiyan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat Id dengan berjalan kaki dan kembali dengan berjalan kaki. Maka hadis ini menunjukkan sunnah berjalan kaki apabila memungkinkan. Kemudian yang ke-9, disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda ketika kita pergi sholat dan kembali dari sholat. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu idin khalafa at-tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di hari raya beliau mengambil jalan yang berbeda, pergi salat Idul Fitri dari jalan yang lain, pulangnya dari jalan yang lain. Di antara hikmahnya kata para ulama untuk menampakkan syiar Islam, jadi lebih banyak dan lebih luas syiar Islam itu tersampaikan. Ya. Kemudian yang ke-10, hendaklah dilakukan sholat Id itu di lapangan, jadi bukan di masjid, melainkan di lapangan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke lapangan tempat salat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah tsumma yansarifu. Maka yang pertama beliau lakukan adalah salat, kemudian beliau bangkit. Fa yaqumu muqabilan nas. Lalu beliau berdiri menghadap kepada manusia. Wan nasu julusun 'ala sufufihim fa ya'idhuhum. Dan manusia masih duduk di dalam saf-saf mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Wa yusihim wa ya'muruhum, dan memberi wasiat kepada mereka serta memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'san qata'ahu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim utusan, beliau putuskan di situ. Aw ya'muru bi syai'in amara bihi tsumma yansarif. atau beliau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau lakukan, kemudian beliau pergi. Hadis ini dikatakan para ulama adalah dalil yang menunjukkan dianjurkannya solat id itu di tanah lapang. Itu lebih afdol daripada di masjid. Kecuali bagi penduduk Makkah, mereka tetap melakukan solat di Masjidil Haram. Adapun selain itu, termasuk di Madinah, dianjurkan untuk solat di tanah lapang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecuali kalau hujan misalkan, maka boleh di masjid. Iya. Dan ini hukumnya sunnah, artinya tidak sampai wajib. Kalau seorang sholat di masjid, maka sholatnya sah. Iya. Hanya kurang afdol. Kemudian yang ke-11, bersegera menuju tempat sholat bagi makmum sebelum datangnya imam. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat, ke lapangan, maka yang pertama beliau lakukan adalah salat. Jadi maksudnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, jamaah sudah berkumpul, jamaah sudah siap. Ya. Oleh karena itu dianjurkan untuk bersegera datang sebelum datangnya imam. Begitu imam datang, langsung sholat. Ini juga sunnah bagi imam ketika datang langsung melakukan sholat. Iya. Jadi bersegera datangnya. Kemudian yang ke-12. Ulama berbeda pendapat tentang sholat sebelum Idul Fitri. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak melakukan sholat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama berpendapat tidak ada sholat sunnah khusus sebelum dan sesudah sholat id. Tidak ada sholat sunnah khusus sebelum dan sesudah sholat id. Iya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Qayyim. Demikian pula Syekh Ibn Baz rahimahumallahu ta'ala. Dan sebagian ulama seperti Syekh Muthaimin, beliau mengatakan boleh saja bagi makmum, tidak bagi imam, untuk melakukan sholat. Karena yang disebutkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat sebelumnya maupun setelahnya, dan beliau adalah sebagai imam. Iya. Itu pun atas dasar kata beliau, lapangan tempat salat itu juga disebut masjid. Sehingga dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Iya. Artinya kalau kita misalkan sholat id di masjid dan kita datang sebelum imam datang, maka kita juga dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi bukan sholat khusus qoblal id atau ba'dahu, sebelum sholat id maupun setelahnya, tidak ada sholat khusus. Ya, tapi sholat tahiyatul masjid. Baik. Kemudian yang ke-13, tidak boleh membawa senjata kecuali darurat. sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada Al-Hajjaj, "Hamaltas silah fi yaumin lam yakun yuhmalu fih, wa adkhaltas silah al-haram wa lam yakun as-silahu yudkhalu al-haram." Engkau membawa senjata di hari raya yang tidak dibolehkan padanya membawa senjata, dan engkau memasukkan senjata di al-haram padahal tidak boleh memasukkan senjata di tanah haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hari kebahagiaan kaum muslimin, maka yang sifatnya ada seperti sesuatu yang menakutkan atau mengancam, ini dihindari. Iya. Jadi tidak patut seseorang membawa senjata kecuali kondisinya darurat. Iya. Kemudian yang ke-14, permainan yang dibolehkan di hari raya. Jemaah sekalian, di hari raya itu dianjurkan untuk bergembira, bersenang-senang, ya. Jangan malah nampak lusuh, nampak sedih. Tapi hendaklah bergembira, itu yang dianjurkan. Bukan bergembira karena berpisah dengan Ramadan, tapi bergembira dengan hari raya. Iya. Maka semua perbuatan atau permainan yang mubah di hari raya itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Bahkan dibolehkan adanya satu nyanyian khusus. Lagu-lagu, nyanyian dan alat musik sebenarnya terlarang. Sebenarnya terlarang. Tetapi khusus di hari raya ada pengecualian. Di hari raya ada pengecualian. Iya. Seperti apa pengecualiannya? Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Ada pengecualian dan ada aturannya. Jangan kita melakukannya begitu saja. Jadi harus kita pahami dulu. Pada asalnya lagu-lagu, nyanyian dan alat musik itu terlarang. Berdasarkan Al-Quran, di antaranya dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadith, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, yang dimaksud dengan ucapan sia-sia di dalam ayat ini adalah nyanyian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Dan masih banyak dalil yang lain. Bahkan ulama empat mazhab sepakat akan haramnya alat musik. Dan ini jarang-jarang ulama empat mazhab sepakat. Ya, seringkali khilaf. Terjadi perbedaan pendapat dalam satu masalah. Tapi dalam masalah musik, ulama sepakat. Ulama empat mazhab sepakat bahwa hukumnya haram. Iya. Tetapi ketika Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya, ada pengecualian. Pengecualiannya seperti apa? Disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. "Dakhala Abu Bakar wa indi jariyatan min jawaril ansar tugannian." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar masuk Dan ketika itu bersamaku ada dua orang anak kecil perempuan dari kaum Ansar yang sedang bersenandung, sedang menyanyi. Iya. Sedang menyanyi. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, jariyatani tal'abani biduf. Dua orang anak kecil perempuan bermain rebana. Jadi mereka menyanyi dan ada alat musik rebana. Kata Aisyah, bima taqawalatil ansaru yawma bu'ath. Dan mereka menyanyikan syair-syair kaum Ansar pada peperangan Bu'ath. Ini peperangan di masa jahiliyah mereka. Qalat, lalu kata Aisyah, walaysata bimuganniyatain. Tetapi mereka berdua sebenarnya bukan penyanyi. Mereka bukan penyanyi. Tapi ketika itu mereka menyanyi, tapi bukan profesinya sebagai penyanyi. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, Amazamirus syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seruling-seruling setan ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya Abu Bakar marah. Berani-beraninya mereka mempermainkan seruling setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, marah Abu Bakar. Wa dzalika fi yaumi idin. Padahal kata Aisyah itu adalah hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin idan wa hadza iduna." Wahai Abu Bakar, setiap kaum, setiap umat memiliki hari raya. Dan ini adalah hari raya kita. Ya. Ini adalah hari raya kita. Baik. Jamaah sekalian, sebagian orang mereka memahami hadis ini menunjukkan bolehnya musik atau nyanyian. Padahal justru sebaliknya. Hadis ini di dalamnya terdapat pengharaman nyanyian dan musik. Ya, justru sebaliknya. Ya. Hadis ini terdapat pengharaman nyanyian dan musik dari beberapa sisi. Yang pertama, sisi yang pertama di dalam hadis ini yang menunjukkan musik itu haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapan Abu Bakar. Apakah seruling setan ada di rumah Rasulullah SAW? Maksudnya beliau memarahi anak-anak ini. Berani benar kalian mempermainkan seruling-seruling setan di rumah Nabi SAW. Maka Nabi tidak mengingkari ucapan Abu Bakar. Abu Bakar, enggak seperti itu bukan seruling setan, tidak. Beliau tidak mengingkari. Iya. Hanya saja, maksudnya, Rasulullah SAW tidak mengingkari bahwa alat musik adalah seruling setan. Hanya saja Abu Bakar belum mengetahui ada nyanyian dan alat musik yang diperkecualikan. Ya, yang diperkecualikan, yang dia bukan termasuk seruling setan. Ya. Apa itu? Rebana. Rebana. Ya. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya. Nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Baik, ini sisi yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapan Abu Bakar. Jadi alat-alat musik itu adalah seruling setan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, penyanyi itu atau musisi adalah muadzinnya setan. Ya, muadzinnya setan. Ya. Orang muadzin mengajak taat kepada Allah, ini muadzinnya setan. Mengajak untuk taat kepada syaitan. Iya. Kemudian sisi yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah mengetahui sebelumnya bahwa nyanyian dan musik itu haram. Oleh karena itu, ketika datang ke rumah Aisyah dan beliau lihat ada anak kecil yang menyanyi, langsung beliau marah besar. Langsung beliau mengingkari dengan keras. Tapi beliau belum mengetahui ada yang diperkecualikan. Ya, nanti akan kita jelaskan ada syarat musik yang diperkecualikan yang disebutkan dalam hadis ini. Ini sisi yang kedua. Abu Bakar sudah tahu itu haram. Makanya begitu datang, beliau enggak nanya dulu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ini haram atau tidak? Enggak. Langsung beliau katakan, ini seruling setan. Beliau mengusir kedua anak perempuan tersebut. Iya. Hanya saja yang beliau tidak paham, ada yang diperkecualikan. Iya. Kemudian yang ketiga, di dalam ucapan Aisyah, walaisata bibugan niyatain, kedua anak itu bukanlah penyanyi. Maka di sini juga ada sisi yang menunjukkan bahwa Aisyah mengetahui penyanyi itu profesi yang haram, ya, tidak dibenarkan di dalam syariat. Iya. Jadi ini paling tidak tiga sisi yang terdapat dalam hadis ini yang menunjukkan musik itu haram. Iya. Belum lagi dengan dalil-dalil yang lain, di antaranya ayat yang kita sebutkan tadi, surat Luqman ayat ke-6. Demikian pula hadis-hadis yang sangat banyak yang mengharamkan musik. Syekh Al-Albani rahimahullah punya buku khusus yang berjudul Tahrim Alatit Tarb. Di situ beliau kumpulkan hadis-hadis tentang haramnya nyanyian, lagu-lagu dan musik. Dan ini termasuk sebab Allah menimpakan azab suatu kaum ketika mereka sudah terbuai dengan nyanyian, lagu-lagu dan musik. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nyanyian dan musik-musik itu adalah khamar jiwa. Khamar jiwa bisa membuat orang mabuk lebih daripada khamar di dalam gelas. Iya. Makanya kata Imam Luqayyim rahimahullah, musik itu adalah Qur'annya setan. Iya. Dan beliau berkata, tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap Qur'annya Allah dan Qur'annya setan. Ya, enggak mungkin orang itu kalau cinta kepada Al-Qur'an dan dia juga cinta kepada musik-musik, enggak mungkin. Iya. Baik. Akan tetapi dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang musik dan nyanyian yang diperkecualikan. Tapi dengan syarat. Dalam hadis ini sudah ada syaratnya. Syarat yang pertama, dinyanyikan oleh anak kecil perempuan yang belum balig dan tidak dikhawatirkan memunculkan satu godaan bagi laki-laki. Ini yang pertama. Ya. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, jariyatan min jawaril ansar, yang menyanyi ini adalah dua orang anak kecil perempuan dari kaum Ansar. Iya. Anak kecil perempuan. Makanya kata para ulama, laki-laki yang menyanyi itu adalah banci. Iya. Yang menyanyi itu hanya patut perempuan. Itu pun yang masih kecil. Iya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, syair-syair yang dia senandungkan di dalam nyanyian itu tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat. Tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat. Iya. Tidak seperti syair-syair lagu-lagu sekarang. Ya. Sangat parah. Mengandung perzinahan, hubungan di luar nikah. Iya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Syair-syairnya tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Kemudian syarat yang ketiga, sebelumnya, kenapa kita katakan di dalam hadis ini syairnya tidak boleh mengandung penyelisihan terhadap syariat? Pertama, berdasarkan dalil-dalil umum. Yang kedua, Aisyah sendiri mengatakan mereka bersenandung nyanyian kaum Ansar pada perang Bu'ath. Syair peperangan itu apa? Syair semangat berperang, ya. Tidak mengandung penyelisihan syariat. Iya. Hanya sekedar motivasi-motivasi begitu. Adapun kalau mengandung penyelisihan syariat, maka sudah jelas haram. Kemudian syarat yang ketiga, hanya dinyanyikan pada momen-momen tertentu saja. Enggak setiap hari, apalagi dijadikan profesi. Iya. Dan ini termasuk profesi yang haram. Jadi penyanyi, jadi musisi, ya. Atau jadi guru musik, jadi guru seni musik. Ini profesi yang haram. Iya. Makanya Nabi SAW mengatakan di akhir hadis, wahai Abu Bakar, setiap kaum memiliki hari raya. Ini hari raya kita. Artinya sekarang boleh menyanyi, tapi dengan syarat. Ya, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, tidak boleh diiringi oleh alat-alat musik kecuali satu jenis. Itu pun dengan syarat. Yaitu hanya rebana. Hanya rebana yang dibolehkan. Syaratnya adalah rebana murni. Artinya rebana yang asli rebana, tidak ada kering-keringnya di samping. Ya. Kalau sudah ada kering-keringnya, maka tidak boleh. Iya. Dan kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini tidak melazimkan pembolehan alat musik yang lain. Ini justru pengkhususan. Karena terdapat dalil-dalil yang mengharamkan alat musik lain. Kemudian hadis ini memberikan pengecualian atau pengkhususan. Ini dibolehkan. Itu pun gak dimainkan setiap hari, hanya pada hari raya. Iya. Jadi jangan kemudian orang memahami, oh kalau begitu boleh main gitar, boleh main drum. Tidak, cuman rebana itu saja. Itu pun gak setiap hari. Baik, itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, orang yang menyanyikannya tidak berprofesi sebagai penyanyi. Karena Aisyah mengatakan, walaisata bimughanniyatain, mereka berdua bukanlah penyanyi. Ini syarat yang kelima. Iya. Dan jemaah sekalian, dahulu di masa ulama ussalaf, penyanyi itu adalah orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan. Siapa mereka? Para budak. Itu dulu penyanyi. Penyanyi di masa dahulu adalah para budak. Iya. Dan ketika seorang budak itu diketahui berprofesi sebagai penyanyi, maka harganya jatuh. Ya. Budak itu kan diperjualbelikan. Harganya jatuh kalau dia berprofesi sebagai penyanyi. Ya. Dan disebutkan dalam buku-buku mazhab Syafi'i, kalau mau menjual budak dan penjualnya itu tahu nanti budaknya mau dijadikan penyanyi, maka haram dijual. Ya, haram dijual. Ya, kalau dia tahu atau ada persangkaan kuat budaknya mau dijadikan penyanyi. Begitu jemaah sekalian dahulu. Tapi sekarang subhanallah, para penyanyi ini, para musisi yang merusak generasi dengan gaya hidup mereka yang dijadikan contoh, dengan penampilan mereka, baik penampilan di atas panggung maupun dalam keseharian mereka, maka mereka merusak generasi. Tapi subhanallah, dengan itu mereka dibayar mahal, ya, merusak generasi tapi dibayar mahal. Subhanallah, ini yang terjadi sekarang, ya. Padahal dahulu mereka adalah orang-orang rendahan. Baik, ini yang ke-14, nyanyian yang dibolehkan. Dan di dalam hadis ini juga ada faedah. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, wa fi hadzal hadis min al fawaid mashru'iyatu at tawsi'ati 'alal 'iyal fi ayyamil a'yad. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya, disyariatkan untuk memberi kelapangan kepada keluarga di hari-hari raya. Bi anwa'i ma yahsulu lahum bastun nafs wa tarwihul badan min kalafil ibadah. Memberikan kelapangan kepada keluarga dengan berbagai macam hiburan yang menyenangkan jiwa dan menyamankan tubuh dari beban ibadah. Iya. Artinya dulu para ulama generasi salaf betul-betul konsentrasi ibadah di bulan Ramadan. Sehingga setelah itu dianjurkan bagi kita untuk memberikan hiburan-hiburan kepada keluarga kita. Iya. Misalkan ajak mereka ke tempat hiburan yang di situ tidak mengandung penyelisihan syariat. Ya. Tetapi kata Ibnu Hajar, wa annal i'rad an dzalik aula. Bahwasanya berpaling dari hiburan-hiburan tersebut adalah lebih baik. Ya. Walaupun itu boleh, tapi secara pribadi kita berpaling itu lebih bagus. Ya. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang tidur, beliau bukan menikmati dan beliau menutup dirinya dengan pakaian. Makanya ketika Abu Bakar masuk, Abu Bakar enggak ingin anak-anak ini mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Iya. Itu dijelaskan para ulama seperti itu. Jadi beliau berpaling dari hal tersebut. Walaupun itu dibolehkan. Iya. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa fihi, dalam hadis ini juga ada pelajaran, anna idhara surur fil a'yadi min syi'arid din. Bahwasannya menampakkan kegembiraan di hari-hari raya termasuk syiar agama. Termasuk syiar agama. Iya. Baik. Ini sunnah. Menampakkan kegembiraan di hari-hari raya dan juga penjelasan adanya hiburan-hiburan yang dibolehkan. Kemudian yang ke-15, anjuran bagi wanita untuk keluar menuju sholat Id dengan syarat tidak tabarruj. Ya. Jadi dianjurkan bagi kita juga mengeluarkan istri-istri kita diajak bareng, demikian pula anak-anak perempuan. Sebagaimana hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal huyyat wa dawatil khudur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan kaum wanita di hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu wanita-wanita yang masih perawan, yang haid dan yang dipingit. Fa ammal huyyadu fayatazilna shalah. Akan tetapi wanita-wanita haid hendaklah menjauhi tempat salat. Jadi tidak masuk ke lokasi tempat salat, tapi di luarnya. Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Dan para wanita tersebut dapat menyaksikan kebaikan serta syiarnya atau dakwahnya kaum muslimin. Kemudian kata Ummu Atiyah, qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Aku berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami enggak punya jilbab. Bagaimana caranya keluar? Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah saudaranya memakaikan jilbab kepadanya, yaitu meminjamkan jilbab atau memberikan jilbab kepadanya supaya dia bisa ikut keluar. Ya. Itu dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Miskin, fakir. Para sahabat itu fakir, tapi masya Allah tidak menghalangi mereka untuk beribadah. Orang yang wanita yang punya jilbab, ya sudah, enggak keluar-keluar rumah. Enggak keluar-keluar rumah. Walaupun untuk hari raya, enggak keluar-keluar rumah karena enggak punya jilbab. Jilbab saja enggak punya. Ya. Tapi sekarang masya Allah dengan mudahnya Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan kemudahan untuk membeli pakaian, membeli jilbab bagi istri-istri kita dan anak perempuan kita. Ya, ini kondisi dahulu. Para sahabat itu orang-orang fakir. Ya. Sampai-sampai jilbab pun sepotong saja tidak ada. Baik. Maka hadis ini juga menunjukkan keluarnya wanita dengan syarat pakai jilbab. Dan disebut jilbab itu apabila menutup seluruh tubuh. Itu kategori jilbab. Iya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istrinya kaum mukminin, hendaklah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab. Ya. Jadi jilbab ini artinya pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Itu namanya jilbab. Ya. Dan ini adalah pakaian luar. Pakaian dalamnya disebut khimar, kerudung. Kerudung itu pakaian dalam. Ya. Setelah pakai pakaian dalam, baru ditutup dengan jilbab. Ini dua pakaian wanita. Ya. Sekarang kebanyakan pakai pakaian dalam aja keluar. Ya. Artinya, wanita boleh keluar dengan syarat menutup aurat, tidak tabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahilatil ula. Hendaklah kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian, jangan keluar. Dan janganlah kalian berhias seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu, yaitu menampakkan kecantikannya kepada laki-laki lain selain daripada suaminya atau mahramnya. Wanita itu pada asalnya diperintahkan untuk tinggal di rumah, jangan keluar. Kecuali kalau ada satu hajat, itu pun dengan syarat. Ya. Dengan syarat menutup aurat dan menghiasi diri dengan adab-adab syariat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-mar'atu auratun idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, kalau dia keluar dari rumahnya maka setan akan memperindahnya. Ya. Untuk menjerumuskan kaum lelaki dan wanita tersebut di dalam perzinahan. Baik. Ini yang ke-15. Wanita dianjurkan diajak keluar menuju salat Id dengan syarat tidak tabarruj. Kemudian yang ke-16, tapi subhanallah kenyataannya pada hari ini keluar menuju salat Id sudah luar biasa dandanannya, ya. Luar biasa dandanannya. Keluar di hari raya berdandan untuk disaksikan oleh laki-laki lain selain daripada suaminya atau mahramnya. Ini hukumnya haram. Iya. Kemudian yang ke-16, juga dianjurkan mengajak anak-anak untuk ikut serta ke lapangan solat Id. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kharajtu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adha." Aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Fasalla, lalu beliau melakukan salat, thumma khatabah. Kemudian beliau berkhutbah. Tsumma atan nisa fawa'adahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bisadaqah. Kemudian beliau mendatangi safnya kaum wanita, lalu beliau memberikan nasihat khusus kepada mereka, mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Jamaah sekalian, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di antaranya di dalam bab khurujus sibyan ilal musallah. Keluarnya anak-anak menuju tempat salat. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ketika itu keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh Nabi dalam keadaan beliau masih kecil. Iya. Sehingga hadis ini menunjukkan anak-anak juga dianjurkan untuk keluar menyaksikan dakwah kaum muslimin. Dan ini adalah syiar Islam yang memberikan pengaruh yang baik pada anak-anak kita, ya, menyaksikan kaum muslimin masya Allah dalam jumlah yang besar berkumpul untuk berhari raya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-17 dan ini yang terakhir, tentang ucapan selamat Idul Fitri. Tentang ucapan selamat Idul Fitri. Jemaah sekalian, ucapan selamat Idul Fitri adalah hal yang mubah, hal yang boleh. Ini kebanyakan disebutkan para ulama. Artinya ini sesuatu yang mubah, tidak juga sampai pada derajat sunnah. Iya. Ini hal yang mubah, boleh saja dilakukan. Maksudnya tidak sunnah amalannya secara khusus. Walaupun secara umum bisa jadi itu disebut amalan baik. Kenapa? Karena apabila amalan ucapan kita mengandung sesuatu yang menyenangkan saudara kita atau doa bagi saudara kita, maka tidak diragukan lagi itu adalah kebaikan. Tapi secara khusus, tidak ada satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan selamat Idul Fitri. Iya. Tidak ada ucapan khusus atau doa khusus. Hanya saja ada riwayat dari para sahabat, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kalian, amal ibadah kami dan kalian. Iya. Maka dari sini kata para ulama, ini adalah hal yang mubah, jaiz, sesuatu yang boleh. Dan tidak ada lafaz khusus. Artinya, terserah kita mau pakai lafaz apa. Selamat Idul Fitri, enggak masalah. Ya. Minal a'idin wal fa'izin, enggak masalah. Ya. Atau apa saja yang tidak mengandung dosa. Ya. Hanya saja perlu kita ingatkan juga, saling maaf-memaafkan, itu tidak ada hari khusus. Tidak ada hari khusus. Ya. Orang lagi bermusuhan dengan saudaranya, enggak mau maafan, tunggu aja hari Lebaran. Ya. Tunggu aja Lebaran. Ini salah satu kesalahan besar. Orang kalau punya masalah, hendaklah saling memaafkan langsung. Iya. Jangan tunggu Lebaran. Jadi tidak ada hari khusus untuk maaf-memaafkan. Iya. Jadi boleh kita saling mengucapkan selamat di hari Idul Fitri. demikian pula saling mendoakan, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Iya. Saling mendoakan berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya umum. Ya, tidak ada pengkhususan di Idul Fitri saja. Tetapi jamaah sekalian, perlu kita ingatkan juga salah satu kesalahan yang banyak dilakukan sebagian kaum muslimin, yaitu bersalam-salaman, berjabat tangan antara lawan jenis. Ya, ini termasuk perbuatan dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini termasuk dosa besar dan bukan bagian dari adab yang baik di hari raya. Ya. Kalau laki-laki sama laki-laki enggak masalah. Perempuan sama perempuan enggak masalah. Tapi kalau lawan jenis dan tidak punya hubungan mahram, bukan pula suami istri, maka ini termasuk perbuatan dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dengan keras sebagaimana di dalam hadis Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Iya. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Iya. Jadi alhamdulillah inilah 17 permasalahan atau adab-adab sunnah di hari raya. Semoga dengan mengamalkannya kita bisa mendapatkan keberkahan di hari raya, bukan sekedar bersenang-senang. Silakan. Tentang mengangkat tangan ketika sholat id, memang tidak ada dalil secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Hanya saja ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bertakbir sambil mengangkat tangan. Iya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, di sini terdapat keluasan. Barang siapa yang menganggap Ibnu Umar tidak melakukannya, baik pada sholat id maupun pada sholat jenazah, barang siapa menganggap Ibnu Umar tidak melakukannya kecuali berdasarkan apa yang beliau ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ikut, maka tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau siapa yang menganggap itu hanya ijtihad beliau, kemudian dia tidak ikut karena tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak masalah. Iya. Jadi dalam hal ini insyaallah taala terdapat keluasan. Mau mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, hal itu boleh. Iya. Hanya saja dalam takbiratul ihram itu tetap mengangkat tangan. Iya. Yang kita berbicara adalah takbir tambahan. Takbir tambahan yang 7 dan 5. Iya. Intinya ada keluasan, tidak masalah insyaallah taala mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan, wallahu alam. Iya. Gimana Pak? Kayak perayaan begitu. Iya. Itu juga tidak ada di dalam syariat. Tidak ada dalam syariat. Bikin acara halal bihalal. Iya. Tapi bisa saja itu termasuk kategori hal yang mubah. Kalau tidak dikaitkan dengan Idul Fitri. Cuma sekedar bikin acara makan-makan silaturahmi. Bisa kapan saja. Iya. Tapi kalau dikaitkan dengan Idul Fitri, seharusnya kita merayakan dan bergembira itu pada hari Idul Fitri itu sendiri. Iya. Kalau kita tambahkan hari-hari lain, maka ini bisa jadi bid'ah atau minimal mengantarkan kepada bid'ah. Mengantarkan kepada bid'ah. Contohnya apa? Yang sudah menjadi bid'ah. Yang mereka sebut dengan Idul Abrar, hari raya orang-orang baik. Kalau istilahnya di Indonesia adalah hari raya ketupat. Iya. Ini sudah jadi bid'ah. Yang biasa mereka rayakan sepekan setelah Idul Fitri. Ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Menambah-nambah hari raya yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Iya. Jadi hari raya di dalam syariat itu sudah ditentukan. Enggak boleh kita tambah-tambah. Sebagaimana hadis kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli qaumin 'idan, fa hadza 'iduna." Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya. Ini hari raya kita. Sudah, ini saja hari raya kita. Kalau kita tambah dengan perayaan lain atau hari lain untuk dirayakan, untuk berkumpul dan merayakan, maka berarti kita menambah-nambah dalam agama. Iya. Jadi sepatutnya itu dihindari. Intinya tidak ada dalam Islam, tidak ada dalil secara khusus, dan paling minimal itu bisa mengantarkan kepada perbuatan mengada-ada dalam agama. Dan sudah terjadi seperti yang mereka sebut dengan hari raya ketupat. Iya. Dan jemaah sekalian, di sebagian daerah hari raya ketupat itu lebih marak mereka rayakan daripada Idul Fitri itu sendiri. Iya. Lebih marak, lebih ramai mereka rayakan daripada Idul Fitri itu sendiri. Baik. Barangkali demikian, wallahu alam. Iya. Takbirnya, lafaznya. Iya. Kemarin sudah kita jelaskan, takbir itu, takbir Idul Fitri disyariatkan mulai dari terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Iya. Mulai dari terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, saat itulah sudah dianjurkan bertakbir Idul Fitri. Sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan agar kalian mencukupkan bilangan, yaitu bulan Ramadan, genapkan, dan agar kalian bertakbir setelah itu, mengagungkan Allah atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, begitu berakhir Ramadan, langsung kita dianjurkan bertakbir. Sampai kapan? Sampai imam selesai berkhutbah. Itulah waktu takbir Idul Adha. Nah, ada yang ingat kemarin? Afwan, waktu takbir Idul Fitri. Ada yang ingat kemarin, waktu takbir Idul Adha mulai kapan? Tanggal 9 sampai tanggal 13. Itu takbir muqayyadnya. Setiap habis sholat, itu dimulai tanggal 9 ba'da subuh. Tapi ada takbir yang lebih umum. Kapan mulainya? Tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Terbenam matahari tanggal 13. Jadi waktunya lebih lama. Kalau takbir Idul Fitri singkat. Iya. Singkat sekali. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan cara mereka bertakbir dengan cara berjamaah, satu suara, ada yang mimpin, yang lain ikut. Demikian pula bertakbir dengan berkonvoi, parade, pawai dan semisalnya, ini termasuk mengada-ada dalam agama. Adapun lafaz takbirnya, tidak ada lafaz khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada beberapa riwayat yang disebutkan dari para sahabat. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam permasalahan ini ada keluasan. Ya, mau ucapkan takbir bagaimana saja, yang penting takbir. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tidak masalah insyaallah taala, karena tidak ada dalil khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagus juga kalau kita mengikuti takbir yang pernah diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sama, sama saja. Tidak ada pengecualian. Ya. Tidak ada pengecualian. Boleh lagu-lagu selain itu, ya. Sama saja. Larangannya bersifat umum. Enggak ada pengecualian. Ya. Termasuk lagu yang mereka sebut Islami sekalipun, ya, tidak ada lagu Islami. Kalaupun kita katakan Islami, syaratnya seperti itu tadi. Ya, ada syarat-syarat. Ya. Bahkan jemaah sekalian, lagu Islami yang mereka sebut dengan nasyid atau qasidah atau apa itu istilahnya? Marawis. Ya. Justru pelanggarannya bertambah. Ya, bukan disebut Islami kemudian jadi bagus, tidak. Itu kurang lebih sama mereka mengatakan ini zina tapi zina Islami. Ini riba tapi ribanya Islami. Tidak ada seperti itu. Pelanggarannya justru bertambah. Apa itu? Mengada-ada dalam agama. Jadi itu sudah maksiat. Kalau dia niatkan untuk ibadah, dosanya malah tambah. Bukan malah berkurang. Ya. Atau dia niatkan sebagai metode dakwah. Dakwah itu kan ibadah. Gak boleh kita ciptakan metode-metode khusus. Ya. Seperti lagu-lagu, sinetron, film. Itu gak boleh. Dakwah itu ibadah. Ibadah harus mencontoh Rasulullah SAW. Jadi bukan berkurang. Malah bertambah. Yaitu bertambah menjadi perbuatan mengada-ada di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sama saja, enggak boleh. Iya. Sama Pak, dikeraskan, dianjurkan untuk dikeraskan, ya, ya. Tapi dikeraskan tentunya tanpa mengganggu orang lain, ya, tanpa mengganggu orang lain. Dan itu khusus bagi laki-laki. Dianjurkan untuk mengeraskan takbir bagi laki-laki, perempuan tidak, ya. Dan lebih dianjurkan lagi ketika berjalan keluar dari rumah menuju tempat sholat, itu lebih dianjurkan lagi. Untuk memperbanyak takbir dan mengeraskannya. Tapi dengan syarat tidak boleh mengganggu orang. Ya, kalau ada orang lagi tidur di samping, jangan keras-keras. Ya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh dengan menggunakan pengeras suara. Ya. Dan ini ada faedah penting bagi kita. Ada pelajaran yang bisa kita petik. Dianjurkannya mengeraskan takbir hari raya itu adalah dalil bahwasannya zikir itu pada asalnya pelan. Iya kan? Hanya ada waktu-waktu khusus yang dianjurkan untuk dikeraskan. Iya. Zikir itu pada asalnya pelan. Jangan kenceng-kenceng. Ya. Kecuali di waktu-waktu khusus. Dianjurkan untuk dikeraskan. Contohnya di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Selain itu kembali ke seperti biasa. Pelan lagi. Ya. Ada contoh lain lagi. Talbiyah jamaah haji. Dianjurkan dikeraskan juga. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik dan seterusnya. Ya, ketika berjalan dari Miqat menuju Makkah. Itu pun bagi laki-laki saja, perempuan enggak dikeraskan. Ada lagi yang disunahkan untuk dikeraskan. Muadzin. Ya. Bagaimana caranya dia azan tapi pelan-pelan? Ya. Dia harus keras suaranya. Baik. Jadi itu dalil yang menunjukkan zikir pada asalnya pelan. Jangan dikeraskan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kita dianjurkan untuk mengeraskan zikir. Iya. Wallahu a'lam. Pertama, yang disebut dengan hari raya Idul Fitri ya cuma satu hari itu. Itu yang disebut dengan Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal. Yang kita diharamkan juga berpuasa. Besok tanggal 2 Syawal sudah boleh berpuasa. Dan saya ingatkan juga, kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia susul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah, maka seperti berpuasa 1 tahun. Ya. Kapan dia boleh mulai? Sejak 2 Syawal sudah boleh mulai. Ya. Adapun 1 Syawal hari raya enggak boleh. Iya. Kalau bicara hari raya cuma 1 hari itu. Dan dianjurkan untuk bergembira dan menampakkan kegembiraan di hari tersebut. Tapi bukan berarti menampakkan kegembiraan di hari lain terlarang, enggak masalah. Ya. Jadi kita mau masih pengin bergembira besok hari, ya enggak masalah. Ya, enggak ada larangan kita bergembira. Iya. Hanya saja di hari raya itu dianjurkan untuk menampakkan kegembiraan. Tapi di hari-hari yang lain tidak dianjurkan. Tapi bukan berarti terlarang. Ya. Jadi kalau kita di hari raya berusaha untuk bertemu dengan orang tua kita karena itu bisa menyenangkannya, itu sangat bagus. Ya. Tapi kalau memang gak sempat, ya gak apa-apa besok hari. Ya, atau kapan saja sesuai dengan kelapangan waktu. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Iya. Iya. Di sini ulama berbeda pendapat tentang khutbah. Tentang khutbah Eid. Banyak ulama, bahkan mungkin mayoritas ulama berpendapat khutbah Id itu sama dengan khutbah Jumat, yaitu dua khutbah. Dua khutbah. Iya. Dan sebagian ulama berpendapat hanya satu. Hanya satu khutbah. Iya. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang tegas menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah dua kali. Beda dengan khutbah Jumat, jelas, tegas riwayatnya. Rasulullah melakukan khutbah dua kali dan dipisahkan dengan duduk. Kalau Id tidak. Kalau Id tidak. Ya. Bahkan khutbah Id tidak menggunakan mimbar. Tidak ada dalil tegas yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, tapi di atas tanah. Ya. Sampai-sampai Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahih beliau, babul khuruj ilal musalla bi ghairi mimbar. Bab keluar menuju lapangan tempat salat tanpa mimbar. Iya. Jadi ulama berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan pendapat satu kali khutbah. Satu kali khutbah. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah hanya satu kali. Iya. Iya. Dijelaskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih, kalau hari raya itu, apakah Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka bagi yang sudah ikut melakukan sholat hari raya, dia boleh untuk tidak ikut sholat Jumat. Tapi dia tetap sholat zuhur. Ya, tetap sholat zuhur. Namun bagi imam, ya, bagi imam tetap mengadakan sholat Jumat. Hanya saja bagi jamaahnya terserah. Yang sudah ikut tadi, kalau dia ingin ikut lagi boleh. Kalau enggak juga boleh, dengan syarat dia tetap sholat zuhur. Ya, dia tetap sholat zuhur. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Enggak ada waktu kita, lima waktu, enggak ada waktu kita dibebaskan dari sholat. Ya. Kecuali dua kondisi. Pertama, akal kita sudah hilang. Yang kedua, kita sudah patut disolatkan. Ya. Kemudian bagi wanita, haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Baik. Wallahu a'lam. Sudah hampir waktu zuhur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.